Aku keluar berjalan di kota raya, melihat sini sana dengan ikan 5 hingga sedap dompetku di lain celana. Nasibku menjadi parah bila ada polis di depan mata. Lesen dia yang lari. Kenapa? Ha? Bukan macam ayah pun bayar saman je lah. Aduh. Hai. Eh, awak. Lepas ni awak habis kerja, awak gimana? Kenapa? Awak nak kena gari juga ke? Kita penat-penat kerja. Nakallah dia ni. Melepas. Mengapa?